bila terpaksa mengingat akhir dari cerita sempurna yang kita coba pertahankan. Tiada berarti biarkanlah semua tenaga ku harus melepasnya. Tenaga ku harus melepasnya.